Pernah pada suatu ketika Gus Bahak dipanggil untuk mencarikan tabir tentang suatu persoalan oleh Kiai Haji Maimun Zubair. Karena saking cepatnya tabir itu ditemukan tanpa membuka referensi kitab yang dimaksud, hingga Kiai Haji Maimun Zubair pun terharu dan ngendikan, "Iya ha, kamu memang benar-benar cerdas." Dalam satu kesempatan Profesor Quraisy Shihab berkata, "Sulit ditemukan orang yang sangat memahami dan hafal detail Al-Quran hingga detail-detail fikih yang tersirat dalam ayat-ayat Al-Quran seperti Gus Bahak." Biografi Gus Bahak Rembang. Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau yang lebih akrab dipanggil Gus Baha adalah pras seorang ulama ahli Quran Kiai Haji Nur Salim Al-Hafiz dari Narukan, Kragan, Rembang, Jawa Tengah, sebuah desa di pesisir utara Pulau Jawa. Kiai Haji Nur Salim adalah murid dari Kiai Haji Arwani Al-Hafiz Kudus dan murid Kiai Haji Abdullah Salam Al-Hafiz Pati. Dari silsilah keluarga ayah beliau inilah terhitung dari buyut beliau hingga generasi keempat kini merupakan ulama-ulama ahli Quran yang handal. Silsilah keluarga dari garis ibu beliau merupakan silsilah keluarga besar ulama Lasem, Bani Mbah Abdurrahman Mbah Syaiban atau Mbah Sambu, yang pesariannya ada di area Masjid Jami Lasem, sekitar setengah jam perjalanan dari pusat kota Rembang. Pendidikan Gus Bahak. Gus Bahak kecil memulai menempuh gemblengan keilmuan dan hafalan Al-Quran di bawah asuhan ayahnya sendiri. Hingga pada usia yang masih sangat belia, beliau telah menghatamkan Al-Quran beserta kiroahnya dengan lisensi yang ketat dari ayah beliau. Memang, karakteristik bacaan dari murid-murid Mbah Arwani menerapkan keketatan dalam tajwid dan makhorijul huruf. Menginjak usia remaja, Kiai Nur Salim menitipkan Gus Baha untuk mondok dan berkhidmat kepada Kiai Haji Maimun Zubair di Pondok Pesantren Al-Anwar Karangmangu, Sarang Rembang, Jawa Tengah, sekitar 10 km arah timur Narukan. Di Al-Anwar inilah Gus Baha terlihat sangat menonjol dalam fan-fan ilmu syariat seperti fikih, hadis dan tafsir. Hal ini terbukti dari beberapa amanat prestisius keilmiahan yang diimban oleh beliau selama mondok di Al-Anwar, seperti Rois Fathul Muin dan Ketua Ma'arif di jajaran kepengurusan Pondok Pesantren Al-Anwar. Saat mondok di Al-Anwar, Gus Bahak menghatamkan hafalan Sohih Muslim lengkap dengan matan, rawi dan sanadnya. Selain Sohih Muslim, beliau juga menghatamkan hafalan kitab Fathul Muin dan kitab-kitab gramatika Arab, seperti Imriti dan Alfiyah Ibnu Malik. Menurut sebuah riwayat dari sekian banyak hafalan beliau tersebut menjadikan beliau sebagai santri pertama Al-Anwar yang memegang rekor hafalan terbanyak di era beliau. Bahkan tiap-tiap musyawarah yang akan beliau ikuti akan serta-merta ditolak oleh kawan-kawannya, sebab beliau dianggap tidak berada pada level santri pada umumnya. Karena kedalaman ilmu, keluasan wawasan dan banyaknya hafalan beliau. Selain menonjol dengan keilmuannya, beliau juga sosok santri yang dekat dengan kiainya. Dalam berbagai kesempatan, beliau sering mendampingi guru beliau Kiai Haji Maimun Zubair untuk berbagai keperluan. Mulai dari sekedar berbincang santai, hingga urusan mencari tabir dan menerima tamu-tamu ulama-ulama besar yang berkunjung ke Al-Anwar. Hingga beliau dijuluki sebagai santri kesayangan Kiai Haji Maimun Zubair. Pernah pada suatu ketika beliau dipanggil untuk mencarikan tabir tentang suatu persoalan oleh Mbah Maimun. Karena saking cepatnya tabir itu ditemukan tanpa membuka referensi kitab yang dimaksud, hingga Kiai Haji Maimun Zubair terharu dan ngendikan, "Iya ha, kamu memang benar-benar cerdas." Selain itu Gus Baha juga kerap dijadikan contoh teladan oleh Kiai Haji Maimun Zubair saat memberikan mau'idoh di berbagai kesempatan tentang profil santri ideal. Santri tenan iku yo koyo Gus Baha, santri yang sebenarnya itu ya seperti Gus Baha. Begitu kurang lebih ngendikan Kiai Haji Maimun Zubair. Dalam riwayat pendidikan beliau, semenjak kecil hingga beliau mengasuh pesantren warisan ayahnya sekarang, beliau hanya mengenyam pendidikan dari dua pesantren, yakni pesantren ayahnya sendiri di Desa Narukan dan Pompes Al-Anwar Karangmangu. Pernah suatu ketika ayahnya menawarkan kepada beliau untuk mondok di Rusdwifah atau Yaman. Namun beliau lebih memilih untuk tetap di Indonesia, berkhidmat kepada alma maternya Madrasah Ghazaliyah Syafi'iyah Pompes Al-Anwar dan pesantrennya sendiri.